berbeza wajah alina tetap asli. Kalau mungkin di sini, apa kata di sana? Kalau mungkin di sana, di sini akan terluka, berluka anggur ini keduanya. Bahagia kasih.